kami tampilkan Dian Pisesa. Nanti fotonya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sehat semua? Nanti disebutin satu-satu. Ada yang apal, ada yang enggak, tapi jangan marah ya. Kota kecil di kaki gunung, di sana pertama cinta bersemi. Suasana tenang dan damai, tiada cemburu, tiada nestapa. Sungai berliku di kaki gunung, di sanalah kita bercumbu. Cinta pertama kita berdua di sibuk sama video, lupa nyanyi, awas ya. Kota kecil di kaki gunung, yang kencang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sungai berliku di kaki bukit, di sanalah cinta kita bercumbu. Cinta pertama kita berdua terukir di Jadi saya gak sedih kalau hari ini diadakan acara 40 tahun. Terima kasih untuk panitia, developer sebetulnya nih panitianya. Mereka punya inisiatif, alhamdulillah saya senang banget. Terus akhirnya digabung ya, ada di PIS juga, jadi gabungan panitia. Terima kasih sekali lagi. Sehat kita semua, berkah kita semua. Beli tiket kan? Mudah-mudahan diganti rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga enggak untung sebetulnya. Nombokin banyak, betul. Jadi hari ini kita bahagia. Saya juga merespon, JK Record juga merespon karena sayang saya kepada Anda semuanya. Baiklah, sekarang saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang dibuat, sebetulnya ini saya buat tahun 83 awal.